Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi tafarrada bil khalqi wat tadbir. Walladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala man tabi'ahu ala nahjihi yasir. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi hurmatika 'ilman nafi'a warzuqna bi 'ata'ika wa bi karamika 'ilman nafi'a ya rabbal 'alamin. Tafadhal iqra' surat Abasa. Dari hidupin itu sudah dihidupin, sudah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Itu balik hadapkan ke antum itu. Dibalik. Ah, masya Allah. Antum dari kota mana? Hai, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa. Abasa an-nabiyyu kalaha wajhuhu wa tawalla a'rada li ajli an ja'ahu al-a'ma Abdullah ibn Ummi Maktum faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi mimman yarju islamahu min ashrafi quraish alladhina huwa harisun ala islamihim wa lam yadri al-a'ma annahu mashghulun bidhalika fanadahu Allamani mimma allama Allimni mimma allamakallahu Fansarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila baytihi Fa'utiba fi dhalika bima nazala fi hadhihi surah Fakana ba'da dhalik yaqulu lahu idha ja'a marhaban biman atibani fihi atabani Marhaban biman atabani fihi rabbi wa yabsutu lahu rida'ahu wa ma yudrika. Jazakallah, sampai situ dulu. Jazakallah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin, kita memulai kajian surat Abasa dari ayat pertama ya insyaallah pada hari ini sampai ayat ke-11. Wa huwa 42 ayat, 42 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa. Abasa an-nabiyyu ay kalaha wajhuhu. Ya. Abasa kalau diterjemahkan di kita bermuka masam. Ya. Bermuka kecut asam. Enggak peduli, sebel gitu. Kemudian kalaha wajhuhu. Kalaha itu ada di surat Al-Mu'minun. Ya, menceritakan tentang penghuni neraka di akhir-akhir surat ya, di ayat ke-104. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya. Ini adalah orang-orang yang khuffat mawazinuh. Orang-orang yang khuffat mawazinuh yaitu orang yang terlalu ringan timbangan amalnya. Ya. Yaitu orang-orang kafir ini maksud di sini. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka, maf'ul bih, an-nar, api neraka, menjilati wajah mereka. Wahum fiha kalihun. Dan mereka, bisa-bisa diinin untuk anak. Itu mati nih bapak, yang anak. Yang anak aja. Biar anak kena. Jazakallahu khairan. Wahum fiha kalihun. Dan mereka fiha, ya yani finnar. Kayak sebut finnar berarti di dalam api itu. Nah, kalihun kalau diterjemahkan di terjemahan masyhurnya, kalihun keadaan muram dengan bibir yang cacat. Keadaan muram dengan bibir yang cacat. Nah, di sini kalaha itu mentakbirkan tentang ekspresi wajah. Tetapi ekspresi wajah ini sangat-sangat berkenaan dengan bibir. Ya. Kalau dalam kitab-kitab mu'jam atau bukan kamus sih, kamu ini mu'jam, lebih besar dari kamus. Kalaha itu seperti membuka mulutnya, entah disebabkan rasa sakit atau disebabkan rasa sebal, membuka mulutnya dengan menampakkan gigi-giginya. Kalaupun untuk tersenyum, tapi tersenyum itu enggak enak gitu. Gimana? Coba bisa ada yang meragain ya? Hah? Mulutnya agak kebuka, gini, terus giginya kelihatan kayak ini. Gitu. Antum kalau ngeliat setan-setan itu kan rata-rata, coba bayangin setan kayak gitu, nggak enak. Orang yang kecut, maksudnya nggak sebel atau gimana gitu, kayak gitu, pas nggak? Susah juga, nggak enak juga, karena ada kamera jadi malu anda. Kayak gitu, dia kecut dengan membuka mulutnya. Ya, dan menampakkan giginya untuk menunjukkan ekspresi apa? Enggak suka. Atau dalam surah Al-Mu'minun ekspresi menderita. Gitu. Ya, ketika ada orang ganggu antum, kemudian antum gitu. Apa gimana lah seperti itu. Itu kalaha. Ya. Kalaha wajhu. Ya, wajahnya itu menunjukkan ketidaksukaan dengan cara seperti itu. Watawalla, kalau tadi fi'il abasa khalas, sekarang watawalla. Tawalla yakni a'rodo. A'rodo itu berpaling. Ya. Tawalla berpaling. A'rodo, kenapa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ya, bermuka masam dan berpaling? Li ajli ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebabnya. Ya, li ajli an ja'ahul a'ma, karena ja'ahul a'ma, datang kepada beliau al-a'ma, orang buta itu. Antum pahami di sini secara balaghahnya juga. Di sini kan dengan apa? Dengan abasa dan tawalla fi'il madhi. Dengan dhamir ghaib, huwa, dia telah bermuka masam dan berpaling. Anja'ahu, datang kepada dia orang buta. Ya. Uslub yang Allah Ta'ala kalamkan di sini dengan dhamir ghaib, dia, enggak langsung poin, nunjuk kamu, enggak langsung gitu. Ya. Ini ketika menyebutkan apa? Hal yang negatif seperti abasa dan tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi kemudian di ayat-ayat setelahnya, wa ma yudrika anta Muhammad. Ya. Kemudian nanti ada fa anta lahu tasadda. Ya, kemudian ada juga nanti fa anta anhu talaha. Jadi awal Allah Ta'ala berikan kalimat tentang dia. Tapi kemudian berikutnya anta. Ya, kenapa enggak sedari awal abasta wa tawallaita gitu. Anja'akal a'ma misalnya. Ini adalah bentuk dikatakan oleh para ulama tafsir dan balaghah, ijlal wa al-lutuf. memuliakan Nabi SAW dan bersikap lembut kepada Nabi SAW. Ketika antum melihat seperti ini, ada seseorang, antum menyayangi seseorang, antum kan gak enak. Langsung menyebutkan gitu, kamu gini, langsung menyebutkan kesalahannya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, mengijlal Nabi, memuliakan Nabi, dan bersikap lembut kepada Nabi SAW. Lebih-lebih, hal ini bukan termasuk dosa yang besar. Karena Nabi SAW ma'asum dari dosa yang besar. Dan Nabi SAW ada kemungkinan melakukan kesalahan yang kecil. Cuma kesalahan kecil seorang Nabi, itu dikhawatirkan akan diikuti oleh mad'u. Iya, dikhawatirkan oleh mad'u. Ya, ketergelinciran seorang da'i, walaupun kecil, itu tetap dikhawatirkan akan diikuti. Adapun ketergelinciran orang awam, mukallib, mad'u, itu tidak begitu dikhawatirkan, karena siapa yang akan mengikuti kesalahan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, dengan uslub seperti ini. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan dia telah berpaling karena datang kepadanya al-a'ma. Kita tahu di surat Abasa ini ayat pertama dan kedua, anja'ahul a'ma. Berarti masuk ke dalam ibtida'ul kalam, permulaan kalam dan pembicaraan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat kedua, anja'ahu al-a'ma, dengan al, ya. Dan al kita tahu fungsinya bisa untuk jinsiyah, bisa untuk istighraqiyah, bisa untuk ahdiyah, zikriyah atau zihniyah. Nah, al di sini, al-a'ma adalah al untuk ahdiyah zihniyah. Ahdiyah zihniyah, yaitu orang buta tersebut sudah maklum, diketahui di benak kita siapa orang yang dimaksud, padahal belum pernah disebutkan di ayat sebelumnya, ya kan? Al-a'ma dengan a'ma. Kenapa enggak anja'ahu a'ma? Kenapa enggak begitu? Kalau anja'ahu a'ma artinya karena datang kepada beliau seorang buta. Nah, ini kan nakirah mutlak, enggak masalah, ya kan? Karena masih majhul siapa orangnya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan anja'ahu al-a'ma. Berarti ada di sini ada isyarat tertentu, yaitu al di sini al jinsiyah tentu bukan, karena enggak mencakup semua jenis orang buta, kan? Bukan juga al istighraqiyah, karena enggak mencakup semua tanpa kecuali orang buta di zaman itu, enggak. Kalau al ahdiyah zikriyah enggak juga, karena tidak ada penyebutan sebelumnya di ayat-ayat tentang orang buta. Yang benar insyaallah adalah al ahdiyah zihniyah, yaitu sudah ketahuan, ketangkep di nalar kita siapakah orang buta ini. Al-a'ma di sini adalah siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Rasulullah umumnya di Madinah itu ada 4. Yang paling primer, ya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Dan ini kadang-kadang bergantian, kalau misalnya di azan subuh, atau kadang-kadang bergantian di qomat. Makanya ada hadis berkaitan dengan ini tentang puasa. Kalau misalnya kalian mendengarkan azan Abdullah bin Ummi Maktum, ada lupa apakah yang Abdullah bin Ummi Maktum duluan atau Bilal duluan. Al-Muhim ada hadisnya sahih, ya. Azan pertama sebelum fajar tsani, sebelum subuh, itu imma Abdullah, imma Bilal, atau salah satu, ya pokoknya dua itu mereka azan bergantian. Ya. Begitu. Dan Abdullah bin Ummi Maktum masyhur seorang sahabat Dharir a'ma, buta matanya. Dan di antara hadis yang sangat masyhur, hadis berkaitan dengan salat jemaah. Ya. Dengan kondisi beliau yang tua ini, Abdullah bin Ummi Maktum itu ibnu khalati Khadijah. Anaknya paman anaknya bibinya Khadijah dari pihak ibu. Berarti sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dari segi usia lebih tua dibandingkan Nabi kita alaihi salatu wasalam. Ya. Dan beliau termasuk orang yang sangat militer, militan dari segi sholat dan dari segi menuntut ilmu. Hausnya akan ilmu menjadikan kisah ini terlegendakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya. Dan ayat 1 dan sampai 11 ini menjadi peringatan benar-benar buat da'i dan mad'u. Peringatan benar-benar buat da'i dan mad'u. Nanti akan kita sebutkan kalau waktunya cukup insyaAllah. Ya. Faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi. Abdullah bin Ummi Maktum qata'ahu, memotong perbincangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyibukkan diri dengannya. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum memotong pembicaraan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyibukkan diri dengannya. Mimman yarju islamahu min asyrafi Quraisy. Terhadap pembicaraan Rasulullah terhadap orang-orang yang beliau harapkan keislaman mereka dari asyraf Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy yang masih musyrik ketika itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW sedang ngobrol, melobi, berdakwah di hadapan asyraf Quraisy. Sebagian ulama mengatakan hanya ada 3 orang, sebagian ulama mengatakan lebih dan seterusnya, wallahu a'lam. Enggak disebutkan secara detail. Alladhi huwa harisun ala islamihim. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wasalam itu haris. Harisun alaikum artinya berhasrat atas kalian, yaitu berhasrat agar mereka masuk Islam. Jadi Rasul dalam posisinya apa? Posisi dakwah. Ya. Kemudian datang seorang a'ma dan tua, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Walam yadri al-a'ma annahu mashghulun bidzalik. Dan orang buta tersebut tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mashghul bidzalik, yaitu sedang sibuk dengan dakwah tersebut. Ya. Ibarat posisinya Pak Ustadz lagi kajian tabligh asghar. Di depannya cuma 5 orang doang. Itu pun 3 ngantuk, 2 enggak bawa buku. Kemudian datang seorang a'ma dan tua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadznya kemudian abasa wa tawalla. Tapi syukurnya enggak turun wahyu ya. Ya, kalau turun wahyu ya jadi nabi dia mungkin ya. Alhamdulillah. Nah ya, lagi capek lagi sibuk-sibuk, lagi serius-seriusnya dipotong sama seorang buta yang memang tidak tahu keadaan, maklum ya. Fanadahu, maka Abdullah bin Ummi Maktum berkata, menyerunya, alimni mimma allamakallah ya Rasulullah, ajarkan aku hal yang Allah ajarkan kepadamu. Nuntut ilmu, nanya, fasalu ahla dzikr. Ya, nanya. Suatu perbuatan yang sebenarnya mulia cuma tidak tahu konteks gitu loh. Enggak tahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Sedang lagi-lagi fokus sibuk dakwah gitu. Fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Maka Nabi kemudian bertolak menuju ke rumahnya. Ya. Bertolak menuju ke rumahnya. Nabi sebelumnya berkata, ya fulan, berkata kepada Abdullah bin Maktum dalam sebuah riwayat di Al-Muwatta, ya fulan, hal taro bima aku lubaksa. Ya. Ya fulan, apakah kamu afan di sini ketika itu enggak enak Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian berkata Abdullah bin Maktum, ya fulan hal taru bima aqulu ba'sa, apa kamu enggak enak dengan apa yang saya omongi? Maksudnya apa ada sesuatu yang salah dari omongan saya? Saya kan cuman nanya alimni mimma 'allamaka Allah. Maka kata Rasulullah, enggak ada masalah. Cuman apa? Betul memang tidak pas waktunya untuk memotong pembicaraan seperti itu. Ya. Atau dalam riwayat lain, dalam riwayat At-Tirmidzi, ya Rasulullah arsyidni, ya Rasulullah bimbing saya. Itu kan? Maka kemudian Rasulullah SAW pun berpaling. Dan kemudian Abdullah bin Maktum bertanya, ataru bima aqulu ba'sa, emang ada yang salah ya dengan kalimat saya? Maka Rasulullah bilang, enggak ada yang salah. Tapi dengan berpalingnya itu tentu mengecewakan siapa? Mengecewakan Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'utiba fi dhalika, maka Rasulullah pun diingatkan disebabkan hal tersebut. Lama-lama dingin. Ternyata dingin juga. Jazakallahu khairan. Fa'utiba fi dhalika bima nazala fi hadhihi surah. Ya. Dengan apa yang turun dari di dalam surat ini. Fakana ba'da dhalika yakulu lahu idha ja'a, setelah turunnya ayat ini, maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Maktum, kalau misalnya ketemu, marhaban biman'atabani fihi rabbi. Marhaban, ini tahniah. Selamat datang, greetings gitu kan. Selamat datang, wahai orang yang telah menyebabkan Allah mencela saya. Tapi ini bukan, beliau mengatakan begini bukan dalam konteks nyinyir ya, nyindir gitu. Nyindir, enggak, maksudnya, oh ini dia, mengingatkan bahwasanya ini rajul menjadi sebab saya ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Wabasatulahu, wayabasutulahu rida'ah. Kemudian menghamparkan selendangnya. Tapi untuk kalimat ini ana tidak mengetahui ya, hadis yang valid tentangnya, melainkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang seperti ini. Adapun dari sahabat, dan Sufyan Ats-Tsauri bukan seorang sahabat, ana tidak tahu untuk riwayatnya, wallahu a'lam. Cuma la kulihan, tentu beliau Abdullah bin Maktum memiliki makanah dan posisi yang cukup tinggi dalam Islam. Dengan apa? Dengan mujahadahnya untuk sholat berjamaah, mujahadahnya untuk nuntut ilmu, bahkan dalam bermujahadah pernah dilihat oleh sebagian sahabat, beliau pernah ikut berperang di suatu peperangan. Padahal kondisinya buta. Maka kata Anas bin Malik, faraituhu yaumal qadisiyati raqiban wa alaihi dir'u wa ma'ahu rayatun sauda. Aku pernah melihat pada yaum Qadisiyah, ya perang Qadisiyah, beliau raqiban, sedang menunggang kuda. Namanya perang kan nunggang kuda, enggak mungkin nunggang keledai ya, jadi bahan tertawaan, ya kan. Wa alaihi dir', dia pakai baju besi, baju perang dir', baju besi. Wa ma'ahu rayatun sauda, dia ada bawa apa, bendera warna hitam. Ya, bukan bendera partai pastinya, tapi bendera yang menunjukkan status keislaman pasukan ya. Itu ditakhrij oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya Imam Ahmad, dan juga Imam At-Tabari disebutkan. Taib. Wa ma yudrika, ini belum belum pardon. Wa ma yudrika yu'allimuka la'allahu yazzakka. Yu'allimuka, yu'allimuka. Wa ma yudrika yu'allimuka la'allahu yazzakka. Fihi idghamu at-ta'i fil asli fiz zai. Ayatatahharu minaz dzunubi bima yasma'u minka. Aw yadhakkaru. Fihi idghamu at-ta'i fil asli fiz dzal. Ayata'adhdha. Ayat ta'id. fatanfa'ahu dzikra al-'izzatu al-masmu'atu minka wa fi qira'atin binasbi tanfa'ahu jawabut taraji amma man istaghna bil mali fa anta lahu tasadda wa fi qira'atin bi tashdidis sadi bi idghamit ta'i tsaniyati fil asli fiha taqabbala wa tata'arrada wama alayka alla yazakka yu'min wa amma man ja'aka yas'a halun min fa'ili ja'a wa huwa yakhsha allaha halun min fa'ili yas'a wa huwa al-a'ma fa anta anhu talaha fihi hasfut ta'il ukhra fil asli ay tatashaghala. Terakhir, kalla la taf'alu misla zalik innaha ayis surati awil ayati tadhkiratun iddatun lil haq lil khalqi wa ma yudrika wa ma yu'limuka a'lama yu'limu ya'lu adra yudri. Apa yang memberitahumu? Siapa tahu la'allahu, siapa tahu dia ya zakka, ingin bersuci dari dosa-dosa. Fihi idghamu ta'i fil asli fi zai, yaitu ada penyembunyian di sini ta yang bisa ia tazakka. Di sini pakai ya zakka seolah-olah dia fi'ilnya izzakka yazzakki, enggak. Tapi aslinya apa? Ia tazakka. Makanya ada idgham ta antara ya dengan zai fil asal, pada asalnya ia tazakka. Maka ini tergolong fi'il mudhari' dengan asal ia tazakka. Tazkiyatun nufus. Ai yatatahharu min adh-dhunubi bima yasma'u mink. Atau bima yasma'u minka boleh. Yani dia bersuci dari dosa-dosa disebabkan apa yang diperdengarkan darimu. Jadi pengen mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Ibarat ada seorang da'i minta nasihat. Kemudian tidak ditunaikan haknya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Dan diantaranya adalah, in idhas tansohaka fansohlah. Jika dia meminta mu nasihat, maka nasihatilah dia. Tapi dalam konteks ini, ya secara manusiawi Rasulullah SAW upset, ya, kurang berkenan karena sedang apa? Sedang sibuk dalam berkhitab kepada orang-orang lain. Maka kalau tiba-tiba datang ini, kalau dalam posisi normal dengan mata yang normal, maka sudah jelas ini adalah termasuk su'ul adab, buruknya adab. Tetapi Nabi SAW harus memberikan udzur kepada Abdullah bin Ubay Maktum karena tidak memahami, karena tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ya, begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini membela Abdullah bin Ubay Maktum disebabkan udzur yang ada pada dia. Dan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Nabi kita alaihissalatu wassalam untuk berhusnuzan kepada Abdullah bin Ubay Maktum radhiyallahu anhu, la'allahu yazakka. Siapa tahu memang dia betul-betul pengen apa? Pengen betul-betul membersihkan dirinya dari dosa. Maksudnya pengen mengambil manfaat, makanya aw yadhakkaru. Ya. Yakni asalnya yatadhakkaru, mengingat. Fihi idghamu ta fil asl. Aslinya yatadhakkaru ay yata'idh, mengambil mau'izah, mengambil fawaid. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga peringatan itu bermanfaat bagi orang ini. Yani adzikra adalah al-idhah, al-idhatu, ya al-idhatu tanpa tasdid, al-idhatul masmu'atu minka, yaitu mau'idhah, wajangan, nasihat, wasiat, al-masmu'ah, yang didengar darimu. Wa fi qira'atin binasbi tanfa'ahu jawabat tarji, wa fi qira'atin binasbi dengan nasab untuk tanfa' menjadi fatanfa'ahu, fatanfa'ahu. Kalau kita bisa ya dengan kiraat kita apa? Fatanfa'uhu dzikra ya. Tapi dalam kiraat lain fatanfa'ahu. Apa bedanya? Bedanya kalau fatanfa'ahu maka fa ini rabithah untuk jawaban. Kemudian tanfa'a jawab at-tarji. Ya, ala kulli hal tidak ana kupas lebih dalam. Sehingga peringatan bermanfaat, sehingga semoga peringatan bermanfaat buat dia. Taib. Jadi berarti konteksnya ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar berhusnuzan kepada orang yang datang kepada Anda dan meminta nasihat. Ya. Tapi orang itu dalam kondisi yang uzur kalau misalnya kelihatan su'ul adab. Ya. Misal tadi Abdul bin Maktum tidak mengerti konteksnya, tidak mengerti kondisinya, kemudian tiba-tiba mengkat pembicaraan beri uzur. Sebagaimana Rasulullah SAW memahami kondisi orang Badui yang kencing di masjid, beri uzur karena apa? Tidak paham dia. Ya, dan di sini juga menjadi dalil dari al-udzur bil jahl. Baik untuk masalah akidah maupun masalah furu', ya, atau fiqih. Ya. Begitu juga dalam masalah dakwah, ya. Taib. Amma man istighna, adapun orang yang istighna, yaitu merasa sombong, cukup, merasa kaya dengan harta. Jadi enggak memerlukan agama Islam karena sudah punya kekayaan. Fa anta lahu tasadda, maka anta wahai Muhammad kok malah apa tasadda, yakni di sini tasadda wa fi qira'atin bi tasdidi as-sad, dalam suatu qira'at dia seperti yadhakkara atau yazakka dengan mentasdidkan sad. Fa anta lahu tasadda, dalam suatu qiraat fa anta lahu tasadda gitu ya, bi idghami ta'i tsaniyah. Nah, aslinya ada apa fil asl, ada apa tatasadda ya, yakni maknanya taqbal wa tata'arrab, yakni kamu malah menerima dan menghadap mereka orang-orang yang pada hakikatnya ya tidak peduli dengan agamamu. Syaf, dilihat di sini kontras karakternya. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum Allah ta'birkan la'allahu yazzakka. Au yadhakkaru fatanfa'u dzikra. La'alla ini dari Allah azza wajalla. Semoga dia, bisa jadi dia itu pengen baik gitu. Tapi untuk orang-orang kafir ini langsung Allah hakimi mereka. Allah hakimi istighna. Allah hakimi mereka, mereka itu enggak butuh pada kamu sebenarnya. Beda. Tapi kok fa anta lahu tasadda, kok engkau malah justru lebih berlebih menghadap ke orang yang hakikatnya tidak butuh pada engkau. Ya. Maka ini enggak fair, enggak adil dalam dunia dakwah dan tabligh. Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan bukan beban atasmu. Apa di sini makna yang lebih tepat apa? Wa ma 'alaika alla yazzakka. Yazzakka sini makna yu'min. Tapi untuk terjemahan yang takutnya salah, kita cari di sini. Ya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Tidak ada beban atasmu. Wa ma 'alaika, tidak ada beban. Kamu enggak bakal ditanya betul-betul kalau orang-orang kafir ini enggak menjawab seruanmu. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yas'a, hal min fa'il ja'a, yaitu yas'a. Yas'a ini bergegas. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Kalau misalnya dipanggil nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, Nah, di sini masalah fikih ya. Apakah kita baru diperintahkan untuk is'au, yaitu bergegas ketika ada seruan Allahu Akbar Allahu Akbar, berarti sudah masuk khutbah kan? Atau sebelum itu. Maka bergegas sebelum masuk waktu Jumat, Jumatan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum di sini dihikayatkan bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suaranya. Wa huwa yakhsha, dan Abdullah bin Ummi Maktum itu takut kepada Allah. Hal min fa'il yas'a. Satu hal dari Abdullah bin Maktum, wa huwa al-a'ma, dan dia dalam keadaan a'ma, buta, tidak bisa melihat. Fa anta anhu talaha, kamu malah apa? Engkau malah lalai akannya. Fihi hadzf at-ta' al-ukhra, itu asalnya fa anta anhu tatalaha ay tatashaghal, ini kamu malah menyembuhkan diri akannya, itu enggak peduli dengan dia. Kalla, yakni maknanya la taf'al mithla dzalik, jangan berbuat seperti itu. Innaha ay as-surah aw al-ayah, ayat-ayat ini, surat ini sebagai tadhkirah, sebagai peringatan supaya ingat, mau'idhah atau 'idhah lil khalq, untuk para makhluk dan terutama dai dan mad'u. Tapi lebih berat di sini ditekankan kepada dai-nya. Kenapa? Karena ayat ini konteks teguran asalnya untuk dai. Tapi bisa juga menjadi nasihat buat mad'u, yaitu agar ketika kita punya kesempatan dan perkakas untuk mempercantik adab kita, maka beradablah. Adapun Abdullah bin Maktum, maka ini diberi uzur. Dan hendaknya seorang da'i memberikan uzur kepada orang yang memang pantas untuk diberikan uzur, dan tidak langsung dihakimi begitu saja, dan tidak ditinggalkan begitu saja. Ya. Kalau dalam konteks kekinian, ayat ini betul-betul menjadi suatu teguran yang keras, dan harus sering-sering diingat, bahkan kalau bisa ditempel terus di dinding pintu, atau di dinding, atau di pintu, atau di kamar bagi seorang da'i. Ya, yaitu yang kekinian itu sudah mulai banyak-banyak terfitnah. Terfitnah dengan dunia. Ya, jadi imma fitnah popularitas, imma fitnah dunia harta, imma fitnah wanita. Seseorang mungkin dia lewat fitnah populer, bisa ikhlas. Fitnah wanita bisa terjaga. Tapi fitnah harta, belum tentu terjaga. Ya, dan itu fenomena yang Allah musta'an. Kalau misalnya kita banyak dekat dengan para panitia ta'lim atau MTMT, majelis-majelis ta'lim, kita akan dapatkan ternyata banyak panitia yang mengerti karakter ustadz-ustadz tertentu. Ya, memang menjadi aib bagi kita para duat. Ya. Yang ana sih sangat berharap Allah kita dapat daurah masai para duat atau tulabul ilmu yang kibar gitu, dapat daurah tentang keikhlasan dan fitnah terhadap dakwah. Fitnah terhadap duat. Fitnah di sini yang dimaksud bukan fitnah tuduhan bahwa saya da'i ini. Bukan fitnah itu. Maksudnya fitnah yang bergulir pada hati da'i itu sendiri. Yang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan popularitas dan berkaitan dengan wanita. Nafsu. Ya, syahwatnya terhadap wanita. Ya. Karena misal, dan mungkin teman-teman di sini merasakan, antum akan kesulitan kalau misalnya mengundang da'i-da'i berbintang 5. Kalau di hotel bintang 5. Yang bisa da'i-da'i tabligh asghar aja bisa. Gampang kau manggil fulan lah. Tapi untuk yang kelas-kelas tinggi, susah. Ya. Susah. Untuk masjid-masjid sekelas, mungkin kelasnya kelasnya berapa doang kecil. Atau yang sepi. Atau musalla. Disebut musalla, beberapa da'i gak mau. Bukan karena tahu bahwa saya dirinya punya banyak pengikut, bukan, tapi karena memang enggak mau kalau misalnya kajiannya itu hanya berapa gelintir orang. Ada yang seperti itu. Sebelum ketika diundang, Ustaz Afwan, bisakah antum ngisi pengajian kami? Hal pertama yang ditanya, Afwan, di situ banyak yang ikut enggak? Ramai atau tidak? Ya, hal seperti ini tidak pantas bagi seorang dai. Enggak pantas, enggak layak. Menanyakan ini, sama dengan menanyakan berapa antum bisa bayar, sama sebenarnya. Sama, bedanya apa? Yang satu fitnah popularitas, yang satu fitnah harta. Atau fitnah wanita, berapa banyak akhwat yang hadir di kajian itu? Nah, kalau ini jarang ini. Kalau ini jarang karena terlalu ketahuan. Ya. Tapi hal ini terjadi, ikhwan sekalian. Ya. Dan beberapa ikhwah dan teman-teman kita yang juga mereka mengurusi ta'lim-ta'lim itu sangat kasihan. Anda melihatnya Allah. Ya, komplain di kita dulu sebelum fulan menjadi magister atau menjadi doktor, sebelum seterkenal ini, masya Allah, dekat sekali sama kita. Sekarang SMS, WhatsApp aja enggak dibalas-balas. Masya Allah. Padahal dulu ana yang nganterin ke sana kemari, dulu kita deket banget, dulu ngundang ke musola kita tuh, wah, masya Allah. Tapi pas udah terlalu terkenal, udah nggak bisa lagi, udah beda level. Tapi kalau misalnya diundang ke masjid-masjid besar, masya Allah, cepet tanggap langsung. Dan fenomena seperti ini kenapa ikhwas kalian? Kita melihat ketika kalau sudah dai sudah terfitnah, maka yang lebih baik antum mundur. Teman-teman mundur, sudahlah, nggak usah lagi yang seperti itu, kita belajar biasa aja. Kenapa? Nanti keberkahannya kurang, ikhwan sekalian. Kita belajar harus ada ketulusan baik dari pihak talib, lebih-lebih pihak muallim. Kalau misalnya pihak muallimnya ada sesuatu, ya, sesuatu yang dia incar dari dunia di ta'limnya itu, akan kerasa tidak berkahnya, baik yang merasa atau tidak, ya. Karena keberkahan dalam ta'lim itu harus dari sisi pengajar dan sisi orang yang belajar. Rasulullah SAW ditegur kenapa? Kalau misalnya di sini dalam tafsir Al-Qurtubi, Rasulullah SAW secara manusiawi berpikir dengan logika, beliau SAW berdakwah kepada pemimpin Quraisy ini, Islamuhum Islamu man wara'ahum min qaumihim. Kalau pemimpin Quraisy ini masuk Islam, maka akan masuk Islam orang-orang yang di belakang pemimpin ini, ya enggak? Logikanya gini gitu. Antum dakwahi pembesar keranggan. Kemudian dia ikut manhaj salaf, otomatis insyaallah akan lebih terbuka kan nanti kan orang-orang ke manhaj salaf. Iya, betul. Logikanya gitu, betul. Tetapi kemudian kalau misalnya lebih mengutamakan Abdullah bin Ummi Maktum, maka innama atba'uhu al-umyan was-sifla wal-abid. Yang ikutin Abdullah bin Maktum siapa? Orang-orang buta juga seperti beliau. Kemudian as-siflah yaitu orang-orang kelas rendahan, dan abid, para budak. Maka di situ ada sir dan rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal seperti ini. Dan kalau direfleksikan sekarang, kenapa kok untuk masjid-masjid besar Pak Ustadz kok cepat nanggap ya, tapi kok untuk kayak kami ini kok susah gitu. Kenapa? Apakah karena emang di kita itu kelasnya rendah dan di sana kelas tinggi? Dan Allah musta'an, apa yang dikatakan oleh para asatidzah kibar tentang masalah dakwah hotel, dakwah di rumahan orang-orang yang tinggi kelas ekonominya. Lama-lama Anda merasakan, dan Anda punya pengalaman di sini, jadi bukan sembarang ngomong, itu memang membentuk betul-betul sekat. Betul-betul sekat antara yang mereka haves dan not haves. Ya, begitu. Ya, asalnya boleh atau tidak kita dakwah di sana? Boleh asalnya. Rasulullah SAW memiliki appointment, perjanjian ketika para ummahat sahabiyat meminta ta'lim. Kemudian Rasulullah tunjuk salah satu rumah sahabiyah. Ada ta'lim di sana. Datang enggak? Datang Rasulullah SAW mengajarkan para ummahat. Dan itu dicontohkan Rasulullah SAW. Dari hal ini sunnah. Ya. Boleh kita mengajarkan di rumah-rumah orang. Tetapi apakah di zaman ketika itu, ya, Rasulullah dikasih amplop kemudian besar kau amplop di rumah fulan, di perumahan fulan, perumahan sunnah Khoibar misalnya, enggak. Zaman seperti itu belum ada fitnah seperti zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang dengan perumahan, orang-orang yang non perumahan atau orang-orang yang mungkin dari segi motor datang pakai motor Supra doang, itu malu. Malu masuk ke sana, malu melihat yang lain pakai apa? Mobil. Kemudian pakai gaun-gaun yang mahal. Akhirnya terjadi apa? Dikotomi atau sekat, gak enak. Dan ini coba aja antum lakukan itu, gak enak. Kalau ustadznya pede-pede aja, tapi bagi sebagian banyak yang kemudian malu kesana, gak mau, gak mau. Ya, Taib, seperti itu ikhwan sekalian, fitnah yang terjadi di zaman sekarang yang kita banyak bincang tentangnya, tapi karena kita mau kajian usul fikih jadi kita tuntaskan saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.